Mitra bisnis, krisis tahu dan tempe yang ramai diberitakan akhir-akhir ini kembali mempertanyakan kebijakan strategis maupun prioritas pemerintah soal ketahanan pangan nasional. Faktanya, Indonesia harus mengimpor komoditi seperti beras, kedelai, gula, garam, bawang maupun kentang yang sebagai negara agraris semestinya berkelimpahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan pangan, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda soal ini? Jadi saya pikir dari kasus tempe itu kita itu sebetulnya kan kayak puncak gunung es gitu ya. Puncak gunung es yang segera orang melihat bahwa ada sesuatu yang tidak tepat gitu. Jadi kami katakan tidak tepat karena sebetulnya Indonesia itu pernah memproduksi kedelai di atas 1 juta gitu ya. Kemudian turun-turun terus, mengapa terjadi begitu? Karena saya sih melihat karena insentif ke petani jadi berkurang gitu ya. Jadi artinya tidak ada insentif bagi petani untuk menanam kedelai. Oleh karena itu, ke depan, dan itu juga sudah disampaikan oleh Presiden, bahwa secepatnya harus ada semacam lembaga yang memberikan jaminan kepada petani bahwa kalau mereka memproduksi, harganya terjamin. Kemudian, dengan harga yang terjamin itu, maka petani mempunyai kepastian kan. Kalau saya nanam itu, maka keuntungannya akan kita peroleh sekian kan gitu ya. Dan itu penting bagi petani. Kemudian berapa besarnya harga jaminan itu, tentunya kan harus disesuaikan dengan biaya produksi dan keuntungan yang wajar untuk petani. Sehingga dengan demikian, maka ada insentif kepada petani untuk menanam. Jika dilihat pada era Pak Harto, kita pernah melakukan swasembada dan berhasil. Bagaimana cara agar hal serupa bisa kita lakukan pada komoditas yang lain saat ini, Pak? Jadi gini, artinya swasembada itu kan sebetulnya satu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah manapun ya. Artinya pemerintah Indonesia manapun ya, siapapun presidennya, masalah swasembada, karena itu antara pangan dengan politik itu sangat erat sekali kaitannya gitu ya. Dan menjadi poin penting bagi masyarakat dalam memilih di dalam memilih pemerintahan gitu ya. Jadi isu swasembada itu akan sangat penting. Yang sekarang jadi masalah itu bagaimana merealisasikan isu itu kan, karena untuk swasembada itu kan banyak sekali hal, infrastruktur yang harus disiapkan, irigasinya harus disiapkan, pupuknya disiapkan, dan mekanisme misalnya perlindungan harganya juga disiapkan. Sepanjang itu tidak siap, itu hanya janji-janji saja gitu. Lalu melihat banyaknya komoditas yang kita impor, apakah kita masih bisa disebut sebagai negara agraris, Pak? Kita negara agraris tetap ya, karena itu memang kita punya lahan, punya iklim dan sebagainya. Nah, masalah kita negara agraris yang tidak bisa memanfaatkan potensinya itu masalah lain kan gitu. Tapi sebagai negara agraris tetap sebagai negara agraris gitu ya. Nah, oleh karena itu ke depan kami sih mengharapkan agar konsistensi ya antara polisi dengan implementasi itu harus jelas gitu ya. Jangan di dalam polisinya mengatakan swasembada tapi dukungan untuk swasembada kurang gitu ya. Artinya bagaimana bibitnya, bagaimana pupuknya, bagaimana perbankannya, bagaimana lembaga-lembaga pendukungnya, kan harus menyeluruh gitu ya. Nggak bisa hanya statement swasembada aja. Bagaimana Pak cara agar kedepannya ketahanan pangan nasional kita bisa berkembang lebih baik? Kita kan sedang menyiapkan rancangan undang-undang pangan yang baru ya. Di dalam rancangan undang-undang pangan baru itu diharapkan komitmen pemerintah untuk ketahanan pangan menjadi lebih kuat ya. Karena di situ sudah diaturkan masalah infrastrukturnya. Jadi ya mudah-mudahan lah ke depan akan lebih baik lagi. Tapi sekali lagi, kemauan politik itu tetap harus didukung oleh infrastruktur, oleh keteguhan atau pemerintah untuk melaksanakan itu gitu ya. Kalau tidak, ya nanti antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi berbeda. Jadi kalau saya sih melihatnya ke situ. Demikian pengamat kebijakan pangan, Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.